Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, man yaqra? بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى: الفرد الفرد قوله والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الشرح: هذا هو الثالث والعشرون من أقسام الحديث في النظم، وأشار الناظم إليه بقوله و أي والقسم الثالث والعشرون هو الحديث الفرد. طيب، jadi kita sekarang belajar al-fard. Kata al-Baiquni rahimahullah, al-fard ma qayyadtahu bi thiqatin. Al-fard adalah hadith yang engkau batasi dengan thiqah atau jama' atau qasr ala riwayah. Nanti akan datang penjelasan dalam syarah. Nah, ini yang ke-23 ya. Jadi yang ke-23 ada dalam Ibait al-Baiquni. Naam. An-Nadhim al-Baiquni rahimahullah mengisyaratkan kepadanya dengan ucapannya wa, ya, ai wal qismu tsalitsu ashrun, ini dan jenis yang ke-23 huwal haditsul fardu. Huwal haditsu al fardu. Tayyib. Fadhlan. Wa huwa lughatan al witr wal jam'u afradun wa furada wa yuqalu alladhi la nadhira lahu وتقول شيء فرد وفرد وفرد وفرض وفارد وأفرده أي جعله فردا واستفرد الشيء أخرجه من بين أصحابه وجاء فرادا وفرادا أي واحدا بعد واحد وقال الليث الفرد ما كان وحده ومنه انفرد برأيه وتفرد به ويقال أفردته أي أزلته وقال زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أي وحيدا. طيب، الشيخ menjelaskan maknanya dari segi makna bahasa, yaitu al-fard maknanya al-witr. Al-fard artinya al-witr. Naam. Al-fard itu yang sendiri ya, sendiri. Ya, sendiri itu ya witr. Naam, ganjil. Jamaknya afradun dan furada. Naam. Fard sendiri, tunggal. Secara bahasa dimaknakan al-witr. Ganjil, jamaknya afradun, furada. Naam, wa yuqal alladhi la nadhira lahu. La alladhi la nadhira lahu, ada yang berpendapat maknanya adalah yang tidak ada samanya. La nadhira lahu, tidak ada samanya. Tayyib. Wa taqulu syai'un fardun wa faradun wa faridun wa furudun wa faridun, semuanya semakna. Naam. Yani sesuatu yang tunggal ya, sendiri. Wa afradahu ay ja'alahu fardan. Wa afradahu ay ja'alahu fardan, dia menjadikannya sendiri ya, menyendirikannya. Wastafrada syai'a akhrajahu min baini ashhabi. Istafrada syai'a ay akhrajahu min baini ashhabi, dia mengeluarkannya dari ya, kawan-kawannya. Dibuat tersendiri dia, dipisahkan ya dari kawan-kawannya sehingga dia sendirian. Waja'u furada wa firada, mereka datang sendiri-sendiri. Furada wa firada ay ja'u furada wa firada ay wahidan ba'da wahid, mereka datang ya satu persatu. Nah, datang satu per satu. Naam. Wa qala al-Laitsu al-fardu ma kana wahdahu. Nih, dinukil al-Laits mengatakan al-fardu artinya ma kana wahdahu, sesuatu yang dia sendiri. Naam, wa minhu infarada bi ra'yihi wa tafarrada bihi, dia bersendiri dengan pendapatnya. Wa yuqal afradtuhu azaltuhu, aku menyendirikannya sehingga dia terpisah dari yang lain, ya, terpisah dari yang lain sendirian. Nah, afradtu azaltuhu. Nah, sebagai contoh dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, wahai Rabbku, doa wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendirian, ya, janganlah engkau biarkan aku sendirian sementara engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Nah, la tadarni fardan ay wahidan, itu jangan biarkan aku sendirian. Nah, yakni dia apa, berdoa berharap ada penerusnya, ada yang mewarisinya, yakni berharap ada ya dikaruniai anak. Nah, wa amma ma'nahu istilahan wa aqsamuhu fasabaqa 'inda kalamina 'anil haditsil gharibi fala nu'idu qaulun nadhimi. Tayyib, adapun maknanya dari segi istilah dan macam-macamnya, ya, dua perkara ini maknanya dari segi makna istilah, kemudian macam-macamnya, dua perkara ini sudah lewat, kata Syekh Sabaqo, duanya kedua pembahasan ini sudah lewat. Inda kalamina anil haditsil ghorib, pada pembahasan kami tentang hadits al-ghorib. Fala nu'idu, maka kami tidak ulangi. Jadi di murojaah kembali untuk penjelasan al-fard pada pembahasan al-ghorib. Ya, pada pembahasan al-ghorib. Nah, قول النازمي ما قيدته إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الفرد وهو الفرد النسبي أي إلى جهة خاصة كأن يقيد براو ثقة فيقال لم يرويه من الثقات إلا فلان ونحو أو قيدته برواية جمع معين كقبيلة أو بلد ونحوه ويقال هذه السنة تفرد بها أهل الشام أو اليمن مثلا أو قصر على رواية أي معينة أو بلد معين كأن ينفرد أهل مكة بحديث عن أهل مصر أو أهل كوفة عن أهل الشام وهذا وهكذا. وأتمم القول هنا زيادة في الإيضاح, هذا القسم قسم مهم على ما سبق بيانه في الكلام على الغريب والكلام فيه. طيب, الشيخ menjelaskan sekarang makna النظم البيت. قول الناظم ما قيدته والفرد ما قيدته. Al-fard adalah hadith yang engkau batasi, ya, engkau ikat. Isyaratun ilal qismi tsani min aqsamil fard. Ini isyarat, ya, kepada jenis kedua dari jenis-jenis hadith al-fard. Naam, karena al-fard aqsam, sebenarnya telah lewat pada pembahasan al-ghurib. Tayyib, ini isyarat kepada al-qismu tsani, yaitu al-fardun nisbi. Nah, Karena ada al-fardul mutlak. Sebenarnya kita lewati di pembahasan al-gharib. Naam, ini al-fardun nisbi. Naam. Ai ila jihatin khassah. Fard binisbati ila jihatin khassah gitu. Nah, kaitannya ya dengan jihah khusus. Ya. Ini al-fardun nisbi ay ila jihatin khassah. Dia fard binisbati ila tilkal jiha al-khassah. Bukan mutlak, tapi kaitannya dengan arah khusus itu, sisi khusus itu, maka dia termasuk fard. Nah, apa sisi atau arah khusus itu? Nah, sebagaimana pada contoh kan ka'an yuqayyada. Nah, ka'an yuqayyada birawin thiqatin. Nah, seperti halnya hadith itu ditakyid, ya, dibatasi dengan rawi thiqah. Fayaqal, maka dikatakan misalkan lam yarwihi minas thiqati illa fulan. Lam yarwihi minas thiqati illa fulan. Tidak ada yang meriwayatkan hadis itu dari kalangan rawi-rawi yang thiqah kecuali fulan. Berarti takyidnya, ya, fardnya di sini adalah dari si siapa? Ya, rawi yang thiqah. Jadi tidak ada rawi thiqah yang meriwayatkannya kecuali fulan. Nah, wa nahwi dan semisal dengannya, ka'an yuqayyada bi rawin thiqatin wa nahwi. Tayyib. Au qayyadtahu bi riwayati jam'in, atau engkau batasi dengan riwayat jam'. Jam' yakni sekumpulan. Ya. Mu'ajam'in mu'ayyanin, ya, sekumpulan tertentu, kakobilatin seperti kabilah tertentu, au baladin atau negeri tertentu, wanahwihi dan semisalnya. Fayuqal, katakan, hadihis sunnatu tafarrada biha ahlus syami, awil yamani, mathalan. Sunnah ini, hadith ini, bersendiri dengan periwayatan hadith ini, penduduk Syam. Jadi selain penduduk Syam, tidak ada yang meriwayatkannya. Nah, ini. Ya, awil yamani madalan, yani hadis sunnah tafarrada biha ahlul Yaman. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk Yaman. Mereka bersendiri dalam meriwayatkannya. Nah, ini jihah khususnya. Ya. Au qasrin ala riwayatin. Qayyad ma qayyad tahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayah. Aw qasrin ala riwayatin ay muayyanatin. Atau ya, pembatasan atas riwayat tertentu. Aw baladin muayyan atau negeri tertentu. Ka'an yanfarida ahlu Makkah bi haditsin an ahli Misr. Seperti halnya ahlu Makkah misalkan ahli hadith, yakni penduduk Makkah, mereka bersendiri dengan periwayatan suatu hadith dari ahli Mesir, dari penduduk Mesir. Ya. Au ahlul Kufah an ahli Syam. Bersendiri dalam periwayatan hadith itu penduduk Kufah dari penduduk Syam. Wahakada dan demikian seterusnya. Nah, jadi ini keterangan tentang apa yang dikatakan oleh Al-Baquni. Nah, ini apa? Bagian dari apa? Al-Fardun Nisbi. Nah, yakni hadithun fard ila jihatin khassah. Nah, ditinjau dari segi ketikohan perawinya, ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari kalangan thiqah kecuali fulan. Nah, ditinjau dari segi penduduk, negeri yang meriwayatkan tidak ada dari kalangan ahli hadis satu negeri yang meriwayatkannya kecuali penduduk Syam. Nah, kecuali penduduk Syam. Yang meriwayatkan bukan hanya satu, tapi hanya penduduk Syam. Selain penduduk Syam tidak gitu. Kan? Itu maksudnya nisbinya di situ. Jadi ilayatin khassah. Ya. Pada sisi ini, sisi bahwa hanya ahlus Syam yang meriwayatkan, tetapi bukan satu orang. Nah, atau misalkan hanya penduduk Yaman. Bukan satu orang saja meriwayatkan, tapi yang jelas penduduk Yaman saja, di luar penduduk Yaman tidak itu. Yang setelahnya lebih dibatasi lagi. Ya. Qasid ala riwayah. Nah, yang berat ya hadis ini bersendiri dalam meriwayatkannya penduduk Makkah dari penduduk Mesir. Nah, dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian sebenarnya penjelasan tentang matan ini sudah selesai, tapi Syekh memberi tambahan penjelasan lil idhah. Fadhlah iqra. Wa tammimul qawla huna ziyadatan fil idhah. Hadal qismun qismun muhimmun ala ma sabaqa bayanuhu fil kalami ala al-gharibi. والكلام فيه لا ينهض به إلا متسع الباعي في الرواية والحفظ وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية. نعم. Syekh mengatakan saya sempurnakan ya perkataan saya di sini dengan tambahan penjelasan. Nah, beliau menjelaskan bahwa qism ini, jenis ini adalah qismun muhim. Yani pembahasan tentang hadis fard adalah qismun muhim. Ini adalah ya jenis hadis yang penting untuk dipelajari, didalami. Ala ma sabaqa bayanu fil kalam 'ala al-gharib. Ya. Atas apa yang telah lewat penjelasannya pada pembahasan tentang al-hadis al-gharib. Nah, kemudian Syekh mengatakan wal kalamu fi, yani beliau menukil kutipan ya sebenarnya di Bainul Qosain itu di bawah disebutkan min kalamil Hafidz As-Sakhawi, dikutip dari ucapan Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith. Sudah lewat berkali-kali bahwa Al-Hafidz As-Sakhawi adalah muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Naam, al-kalamu fi yani pembicaraan tentang berbicara tentang hadithul fard, kata Sakhawi, la yanhadu bihi illa muttasi'ul ba'i fi riwayati wal hifzi. Tidak akan tegak dengannya, dengan pembicaraan hadith fard ini, kecuali seorang yang luas ya, luas pengetahuannya, ilmunya dalam hal riwayat dan hafalan. Jadi tidak sembarangan orang bisa bicara tentang al-hadith al-fard ini. Nah, tidak setiap muhadith ya bisa berbicara. Butuh orang yang muttasi'ul ba' fi riwayat al-hifz, butuh orang yang luas riwayatnya dan hafalannya, sehingga dia bisa berbicara dengan keluasan riwayat yang dia miliki, ketahui, dan hafalannya yang begitu banyak, dia bisa mendeteksi memang fard ini. Nah, karena hadis itu harus dikumpulkan seluruh riwayatnya baru kemudian diteliti, dilihat ini fard ini, gharib ini, ya. Jika tidak, sebagian orang berbicara dalam keadaan riwayatnya sedikit, hifdznya kurang, dia berbicara mengklaim ini hadithun far, ternyata di sana ada syawahidnya, ada mutabi'nya, ada riwayat yang mengikuti riwayatnya yang sama. Jadi bukan far rupanya, tapi karena kekurangan ilmu riwayatnya, kekurangan hafalannya, dia tidak luas riwayat yang dia punya, tidak luas hafalannya, sehingga dia tidak tahu ternyata dari riwayat lain yang mengikuti riwayat ini. Nah, jadi sebenarnya ini tidak faham. Makanya kata Sakhawi sederhananya, wa kathiran ma yaqa'u ta'akkubu fi da'wal fardiyah. Banyak terjadi ta'akkub, sanggahan, ya, terhadap da'wal fardiyah, klaim adanya, ya, fardiyah. Yani klaim bahwa ini hadis fard. Nah, itu banyak disanggah. Karena ternyata kenyataannya bukan hadis fard. Nah, bukan hadithun fard rupanya. Karena di sana ada riwayat lain. Ya. Mutabi'. Ya. Jadi. Yang. Memang yang bisa berbicara di sini. Ya. Adalah yang muttasi'ul ba' fi riwayat hifdz. Bisa difahami ini. Ya. Ini maksudnya tadi. Fadhal. Thumma. من حيث الجملة لا يعني ضعف الحديث ورده لأن الأفراد فيها الثابت وغير الثابت. طيب. ثم إن التفرد من حيث الجملة. Bisa juga من حيث الجملة. Ya. نعم. من حيث الجملة. تقدير الكلام ماذا؟ حيث مضاف إلى مضاف إلى جملة. Yani min haitsu hiyal jumlatu, takdirul kalam min haitsu hiyal jumlatu. Jika kalimat setelah haitsu kita baca marfu', itu berarti haitsu mudhaf ila jumlah. Takdirul kalam misalkan di sini min haitsu hiyal jumlatu, jadi dia mudhaf kepada jumlah, mubtada khabar, mubtada'nya mahdzuf, takdiruhu hiya. Kalau kita baca min haitsul jumlati, berarti haitsu mudhaf kepada kalimah, bukan kepada jumlah, tapi kalimah, dalam hal ini jumlah. Jadi ada dua pendapat. Nah, min haitsul jumlatu wa min haitsu hiya al-jumlatu takdiru, atau min haitsu al-jumlati. Tamam. Kemudian sesungguhnya tafarrud, ya, kesendirian dalam periwayatan min haitsul jumlatu ditinjau, ya, secara garis besar, ya, ditinjau secara garis besar. Nah, secara jumlah, la ya'ni da'fal hadithi waraddah, tidak bermakna, tidak berarti kedhaifan satu hadith dan tertolaknya satu hadith. Jadi jangan berasumsi bahwa, ya, mendengar kata tafarrud, oh ini bersendirian, ya, dalam periwayatan ini, kemudian dikatakan itu berarti dhaif. Tidak mesti. Ketika dikatakan tafarruda fulan biriwayati hadal hadis, fulan bersendiri, dia sendiri yang meriwayatkannya, tidak ada mutabi'nya, tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya, bukan lantas kemudian kita tolak mentah-mentah riwayat itu, berarti dhaif, berarti mardud. La, la ya'ni dhali, la ya'ni da'fal hadis wa raddah. لأن الأفراد فيها الثابت وغير الثابت kata Syekh, karena al-afrad hadith yang fard, ya, padanya ada hadith yang thabit dan ada yang ghairu thabit, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan. Naam. Wal asl fi tafarrud ath-thiqati ad-dhabit al-qabul wa alayhi jar al-a'immatu kamalik wa syafi'i wa ahmad wal Bukhari wa Muslimin wa ghairihim. Nah, ini penjelasannya nih. Kenapa tadi dikatakan bahwa bukan berarti ketika dikatakan tafarrada fulan diriwayati hadal hadis itu berarti tidak berarti bahwa mesti dhaif, ya? Karena al asal, pada asalnya fi tafarrudi thiqah, pada bersendirinya seorang thiqah ad-dhabit, ya, yang menguasai riwayatnya, al-qabulu, riwayatnya diterima. Seorang yang thiqah, yang terpercaya, dhabit dia, menguasai riwayatnya, ya, mantap, ya, sempurna hafalannya, al-asal al-qabul, diterima riwayatnya meskipun dia sendiri. meskipun dia sendiri tanpa harus dicarikan mutabi, karena pada saatnya dia thiqah, kesendirian dia meriwayatkan hadis itu sudah cukup karena dia terpercaya dan dia dhabit, tidak diragukan riwayatnya karena dia dhabit, dia menguasai riwayat. Ini hukum asalnya ini kata saya. Nah, oleh karena itu bukan berarti at-tafarrud itu bermakna mesti dhaif, karena apabila dia dari seorang yang thiqah, al-asl apa? Al-qabul. Tafarrada fulan wa huwa thiqah, wa huwa thiqatun dhabit. Hadithuhu sahih. Kan begitu. Asalnya begitu. Wa alaihi jara la immah. Dan di atas kaidah ini, ya, di atas kaidah ini berjalan imam-imam ahli hadith, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Baik. Qala salih al-imami Ahmad, حدثنا أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر عن أبي بكر بن هزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولا العرف معطوف على فحل على بئر. لا شفعة في بئر ولا فحل ولا العرف إذا علم كل قوم حقه تقطع كل شفعة. قلت له أحد يقول والعرف غير بن إدريس. قال يكفيك بن إدريس. وقال بن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديث رواه. Baik, hasbuk. Ini dulu contohnya. Nah, di sini dinukil oleh Syekh hafizahullah ucapan Salih bin Ahmad, putra al-Imam Ahmad. Nah, ini dinukil dari Masail al-Imam Ahmad di riwayat Ibn Salih. Nah, kata Salih haddatsana Abi. Siapa ayahnya? Al-Imam Ahmad. Nah, قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال dari عثمان kata عثمان لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرف. طيب kita bukan sedang membahas fikih ya, ini jika mau dibahas fikihnya panjang. Tetapi sekadar menjelaskan tentang makna syuf'ah. Ini dipelajari dalam kitabul bay'. Dalam kitab al-bay'. Kaitannya dengan jual beli. Syuf'ah itu gambarannya, jika ada dua syarikan fi milkil mal. Jadi ada dua orang yang berserikat memiliki satu harta. Misalnya ada tanah, ya, ada harta, suatu harta. Harta itu miliknya bukan satu, pemiliknya bukan satu. Nah, sepersekian milik fulan, sepersekian milik fulan. Nah, gitu. Jadi dua orang misalkan yang memiliki. Kemudian, misalkan Muhammad dengan Zaid memilikinya, berserikat di situ. Muhammad menjual miliknya ke orang lain, bukan ke Zaid. Dia jual ke orang luar yang tidak ada kaitannya dengan tanah itu. Nah, maka Zaid, serikat dia, syariknya Zaid, ya, Muhammad tadi menjual bagiannya kan? Bagiannya saja, sepersekian bagiannya itu yang dia jual. Maka Zaid punya hak syuf'ah namanya. Punya hak syuf'ah, artinya Zaid bisa merenggut, ya, bisa merenggut yang tadi haknya Muhammad itu dari pembelinya. Dia bisa, dia beli dari situ. Dan itu haknya dia. Nah, meskipun ini sudah Muhammad sudah jual bagiannya ke orang, Zaid bisa merenggutnya dari sana. Saya yang beli. Karena pada asalnya ini adalah syariknya dia. Itu namanya syuf'ah. Nah, dan itu ada ketentuannya dalam syariat, ada hak syuf'ah bagi orang yang berserikat. Nah, tapi di sini pada ini dikatakan la syuf'ah, ini tidak berlaku syuf'ah Itu maksudnya. La syufa'ah, tidak berlaku syufa'ah fi bi'rin, pada sumur, ya. Wala fahlin, tidak guna pada fahl. Fahl itu serbuk jantan, takwilnya serbuk jantan pada pohon kurma. Nah, walal uraf, al uraf di hasyiah nomor 1, lihat dinukil dari Ibnu Al-Athir dari kitab An-Nihayah, Nihayah fi Ghurib Al-Hadis. Al uraf itu jam' urfah, wa hiya al hudud wal ma'alim, yani batas-batas. Nah, batas-batas tanah gitu. Al-uruf itu adalah batas-batas tanah. Jadi pada tiga perkara yang disebutkan ini, ya, tidak berlaku syuf'ah. Nah, ini yang ana maksud tadi, penjelasannya bagaimana maksudnya tidak syuf'ah pada sumur. Nah, bagaimana maksudnya sumur dimiliki bersama, ya. Nah, fulan punya kebun. 2-3 orang punya kebun, masing-masing punya hak yang sama di sumur itu untuk mengairi kebunnya. Nah. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bahas fikihnya panjang. Jadi gambarannya di sini itu tadi, tidak berlaku syufa'ah yang Anda gambarkan tadi pada kepemilikan bersama pada bi'r fahl al-uruf. Idza 'alima kullu qaumin haqqahum. Apabila setiap kaum telah mengetahui hak mereka, tuqta'u kullu syuf'atin, diputus, ya, seluruh syuf'ah. Nah, tidak berlaku. Qultu. Nah, yang dipermasalahkan di hadis ini adalah riwayat al-uraf. Ini terkait dengan pembahasan kita. Qultu lahu. Ya, qultu lahu. Nah, siapa ini qultu lahu? Ya, ini Soleh mengatakan kepada kepada Imam Ahmad. Qultu, yaitu Soleh. Lahu, yakni li Imam Ahmad, li Abi. Aku berkata kepada ayahku, ahadun yaqul, ada seseorang yang mengatakan, wal uruf, kata al uruf pada hadis ini, ya. Ahadun yaqulu, yani Salih yang mengatakan, ahadun yaqulu al-uruf ghairu Ibn Idris, yani Salih bertanya kepada Imam Ahmad, apakah ada ahadun, ada seseorang yaqul, yang juga mengatakan, meriwayatkan al-uruf ghairu Ibn Idris, selain Ibn Idris. Salih bertanya kepada Imam Ahmad, menanyakan, ahadun yaqulul urafi ghairu Ibn Idris, al-urafi wal lafadznya di atas wal al-urafi, ya. Nah, berarti wal urafa saja, tidak bisa dalam hikayah ini. Nah, karena kalau dihikayatkan wal al-uraf. Nah, jadi ahadun yaqulu wal urafa ghairu Ibn Idris, apakah ada orang lain, seseorang selain Ibn Idris yang juga meriwayatkan kata al-uraf? Ah, itu pertanyaan Soleh. Faqal, maka dijawab oleh Imam Ahmad, yakfika Ibnu Idris. Ditegaskan Imam Ahmad, yakfika Ibnu Idris. Cukup bagi Ibnu Idris. Artinya meskipun dia sendiri, tidak ada rawi lain yang yutabi'uhu fi hadir riwayat. Tidak ada rawi lain selain Ibnu Idris yang mengikuti riwayatnya menyebutkan lafad wal uraf. Itu tidak masalah. Dia sendiri cukup. Tafarruduhu yakfi. Yakfika Ibnu Idris. Ini bukti, ya, Al-Imam Ahmad menerima riwayat Ibn Idris menyebutkan lafaz al-uruf meskipun dia sendiri. Tidak ada rawi lain selain Ibn Idris yang menambahkan riwayat itu, tapi diterima oleh Imam Ahmad. Nah, ini contoh. Padahal Soleh menanyakan, apa ada selain dia yang juga meriwayatkan sebagai penguat, gitu, pendukung. Hah? Dia sendiri sudah cukup, dia thiqah, terpercaya, dan yakfik Ibn Idris, cukup bagi Ibn Idris, dia sendiri sudah cukup. Nah, contoh berikutnya. Waqala Ibn Abi Hatimin, sa'altu Abu Zur'ata an hadithin, rawahu Ali bin Mushirin, an Ubaidillahi an Nafi'in, an Ibn Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qissatil ghari. قال أبو زرعة لا أعلم أنه رواه غير علي بن مسهر قلت له هو صحيح قال نعم علي بن مسهر ثقة kata Ibn Abi Hatim ini dinukil dari kitab Al-Ilal Al-Ilal karya Ibn Abi Hatim. Nah, Al-Ilal ini isinya Ibn Abi Hatim nah, bertanya kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, bertanya kepada ayahnya sendiri Abu Hatim Ar-Razi, keduanya termasuk min a'immati Al-Ilal, termasuk imam-imam penyakit hadis. Saltu Abu Zur'ah, aku bertanya kepada Abu Zur'ah, kata Ibn Abi Hatim, an hadithin, tentang satu hadith yang diriwayatkan oleh Ali bin Mushir dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kisratil ghar, tentang kisah al-ghar. Naam. Qala Abu Zur'ah, kata Abu Zur'ah, la a'lamu annahu rawahu ghairu Ali bin Mushir. Saya tidak mengetahui ya bahwasanya ada selain Ali bin Mushir yang meriwayatkan hadis ini. Artinya apa? Artinya Abu Zur'ah dengan keluasan riwayat ya hifdz yang dimilikinya, dia menetapkan bahwa Ali bin Mushir mutafarrid. Nah, dia mutafarrid. Tidak ada, dia tidak mengetahui ada selain Ali bin Mushir yang meriwayatkan ini. Kemudian ditanya oleh Ibn Abi Hatim, jika dia sendiri, qultu lahu huwa sahih. Kata Ibn Abi Hatim, qultu lahu huwa sahih. Qal, dijawab Abu Zur'ah, na'am. Ya, Ali bin Mushir thiqah. Ali bin Mushir thiqah. Meskipun dia mutafarrid, dia sendiri, tapi dia thiqah, maka diterima. Ini contoh kedua. Ya, bahwa al-asl fi tafarrid thiqati ad-dhabit القبول. نعم. قال الحافظ فضل الأخير. قال الحافظ القليلي وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. كده الكتاب الإرشاد كتى الحافظ الخليلي أدب الأفراد حديث حديث فرد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة ya, satu hadis yang bersendiri dengan periwayatannya seorang hafiz yang tersohor dengan kesikohannya, atau imamun anil huffadz wal imma, atau bersendiri dengan periwayatannya seorang imam ya, seorang imam anil huffadz wal a'immah, dari para huffadz dan a'immah, fahuwa sahihun muttafaqun alaihi. Hadith itu sahih muttafaqun alaihi, sepakati sahihnya. Nah, meskipun dia mutafarrid, tetapi dia tingkatannya apa? Hafidun mashhurun thiqah. Dia hafid, penghafal hadith, dia mashhur, tersohor ya, thiqah. Hafid yang terkenal dan dia thiqah. Atau dia tingkatannya imam. Tingkatannya imam. Maka tafarruduhu yu'addu sahihan, bersendiriannya dia tetap dianggap hadis sahih muttafaqun alaih, disepakati, tidak ada ya khilaf dalam hal ini. Naam. Kamil. سبق الكلام على تقسيم تفرد الرواية عند الرواة. وسبق الكلام على تقسيم تفرد الرواة عند كلامنا على الغريب والشاذ فلتنظر. Telah lewat pembahasan mengenai pembagian tafarrud ruwah bersendirinya rawi-rawi ya pada pembahasan al-ghorib wasyadz. Naam. Silakan di merujuk kembali di sana. Nah, kita lewati di sana bahwa ada jenis hadis ya thiqah. Nah, dia thiqah, tetapi dia mukhalif, menyelisih riwayatnya, menyelisih rawi yang lebih thiqah, kualitas thiqahnya melebihi dia. Nah, dia bersendirian, thiqah bersendirian, tapi riwayatnya menyelisihi yang lebih thiqah. Atau menyelisihi dua orang thiqah, tiga orang thiqah, banyak. Maka dia hadisnya diponis syad. Nah, baik. Atau jika rawi itu dhaif dan bersendirian, tidak ada mutabi'nya, rawi lain yang mengikutinya, tidak ada penguat, tidak ada syahid, dan dia menyelisihi rawi yang lain yang thiqah, maka disebut apa? Munkar. Nah, sudah kita lewati pembahasannya itu di sana. Tayyib. Nah, jadi kita pegang ini, pembahasan ini, bahwa pada asalnya tafarrud seorang yang thiqah yang dhabit, ya. Di sini Al-Khalili mengatakan tingkatannya hafidh masyhur, thiqah, atau dia imam, makanya muttafaq alaih, hadisnya sahih. Nah, pada asalnya demikian. Tetapi pada pembahasan berikutnya akan dibahas lebih meluas oleh Syekh. Dan ini pembahasan sebenarnya masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dalam pembahasan ilal. Pembahasan ilal, tapi tidak mengapa kita lewati sebagiannya sebagai gambaran bagi kita. Ya. Seperti yang pertama misalnya akan kita pelajari nanti. Naam. Bahwa terkadang kita mendapati seorang imam sekaliber Imam Ahmad atau semisalnya, dia memfonis suatu hadis mungkar. Padahal yang mutafarrid di situ, yang bersendirian dengan itu, seorang yang thiqah. Pada asalnya kan diterima kalau thiqah, tapi ternyata kita dapat Imam Ahmad mengatakan ini mungkar. Kemudian ya, kita jangan heran dengan hal seperti itu. Nah, karena mereka memang imam, hafidh. Mereka bisa mendeteksi dengan itu tadi, ya. Karena luasnya riwayatnya, hafalan, dia bisa mendeteksi ada sesuatu di riwayat ini. Tahu dia. Nah, kemudian dia vonis mungkar. Nah, kita jangan coba-coba dalam hal seperti ini, mempermasalahkan, kok bisa Imam Ahmad mengatakan demikian? Ah, bukan kelas kita itu. Baik. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berjalan di atas kaidah ini. Beliau jika sudah mendapati Imam Ahmad misalkan berbicara, atau Abu Hatim Ar-Razi, atau ke Abu Zur'ah mengatakan ini syad, ini mungkar, ini mu'al, sudah beliau ikuti. Nah, makanya beliau menulis kitab Ahadithu Mu'allah. Ahadithu Mu'allah. Nah, karena mereka ahlinya. Hanya terkadang Syekh Muqbil menyelisih Syekh Al-Albani, gurunya Syekh Al-Albani. Karena terkadang Syekh Al-Albani rahimahullah dengan kehebatannya, ya, keahliannya dalam meneliti hadis, terkadang berijtihad mensahihkan suatu hadis. Nah, padahal telah datang vonis misalkan dari Abu Hatim mengatakan ini, ya, dhaif. Ini misalkan ini syad, datang dari salah satu imam ini syad. Nah, pada posisi seperti itu Syekh Muqbil mengikuti imam-imam terdahulu dan beliau menyelisih Syekh Al-Albani dalam masalah itu. Nah, ini di antara madhab beliau dalam mustalah yang sering beliau jelaskan di majelisnya. Nah, sebagai gambaran nanti kita akan baca sebagian kelanjutannya itu, meskipun tidak semuanya nanti, karena itu sudah yang dibahas Syekh setelahnya itu mendalam itu dan panjang. Tapi paling tidak kita ada gambaran. Nah, ya, banyak masalah-masalah yang kembali ke masalah ini, khilaf dalam masalah fikih. Nah, termasuk masalah tahrik misalnya kan, masalah tahrik yang Syekh Al-Albani berijtihad mensahihkan hadis. Nah, karena rawinya thiqah, dianggap ziyadatu thiqah. Tambah dia dari seorang thiqah yang makbulah, sementara Syekh Muqbil mengatakan tidak bisa dia melawan berapa rawi yang thiqah? Hah? 14. Anda ingat 14 rawi thiqah menyelisihi riwayat itu. Tidak menyebutkan tahrir, hanya mengatakan isyarat. Zaid bin Qudamah sendiri yang mengatakan tahrir. Selain Zaid bin Qudamah, 14 rawi yang, dan 14 ini lebih thiqah dari satu saja, sudah lebih thiqah dari dia, Sufyan ats-Tsauri. Itu lebih thiqah daripada Zaid bin Qudamah, apalagi bersama Sufyan ats-Tsauri ada 13 yang lainnya lebih thiqah. Tidak bisa diterima untuk ini dikatakan sahih kata Syekh Muqbil. Salah satu contoh. Nah. Ya, termasuk hadis doa bagi orang yang pakai pakaian baru didoakan Allahumma ish hamidan wa mut syahidan. Syekh Al-Albani mensahihkan. Sementara Syekh Muqbil mengatakan mu'al, cacat, karena ada imam ahli ilal penyakit hadis terdahulu ya yang sudah menilainya cacat. Nah, yang Anda ingat beliau menyebutkan bahwa di situ ada tafarrud di situ. Nah, yang dengan itu difonis oleh imam itu hadis ini syadz. Al-Albani ijtihadnya sahih. Saya juga kan enggak, tidak bisa, ini sudah ada dari salah satu imam terdahulu yang ahli di bidang ini mengatakan ini syadz. Ada tafarrud. Nah, itu diantara hal-hal yang membuat terkadang ada khilaf dalam persoalan hadis antara Al-Albani dengan Syekh Muqbil. Baik gambaran, barakallahu fikum. Nah, fadhlu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdih. Subhanallah.